بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kepada kita untuk bersama-sama memahami nasihat-nasihat yang telah datang kepada kita dari al-Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membacakan beberapa nasihat penting dari untaian nasihat Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dari kitab beliau Min Muskilatis Syabab, di antara problematika remaja ya. Sehingga beliau menyebutkan, masih membicarakan tentang pembagian para syabab, para remaja, para pemuda itu dibagi tiga golongan kemarin. Pemuda yang mustaqim, pemuda yang lurus, kemudian pemuda yang mereka itu menyimpang, ya, kemudian pemuda atau remaja yang mereka itu mutahayyir, di persimpangan, ya, dia dalam kondisi tidak punya pegangan, ya, bersama orang yang baik juga tidak, bersama mereka yang itu juga mereka jauh, ya, artinya mereka tidak memiliki sebuah pedoman yang kokoh dalam memegang agamanya. Dan disebutkan kemarin poin yang ke-10, ya, pemuda yang mustaqim, remaja yang mustaqim, yang lurus adalah yang ke-10 kemarin, pemuda atau remaja yang beriman kepada para nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya. Sekarang kita masuk nomor 11. Qala al-muallif menyebutkan syababun mustaqim adalah syababun yu'minu bil yaumil akhir. Syababun yu'minu bil yaumil akhir. Seorang pemuda atau remaja yang beriman kepada hari akhir. Ya. Pemuda yang beriman kepada hari akhir. Kenapa dikatakan hari akhir? Ya. Hari akhir itu hari kiamat. Hari di saat dibangkitkannya manusia untuk dibalas oleh Allah. Dikatakan hari akhir karena sudah tidak ada lagi hari bagi dunia setelah itu. Yang ada kondisinya adalah masuk jannah atau masuk neraka. Maka dikatakan yaumul akhir. Pemuda yang mustaqim, lurus, adalah seorang pemuda, remaja yang di hatinya tertanam keyakinan bahwa dia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat nanti setelah kematiannya. Ya. Karena beriman kepada hari akhir itu terkandung ada tiga perkara yang harus diimani. Perkara beriman kepada hari akhir, yang pertama yang harus diimani adalah mengimani tentang kebangkitan. Yang dimaksud kebangkitan yakni dihidupkannya kembali orang yang mati, ya, setelah Allah matikan mereka. Pada hari itu manusia akan dibangkitkan oleh Allah seperti dalam surat Al-Anbiya 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami pertama kali menciptakan makhluk yaitu manusia, kami kembalikan. Kami akan kembalikan dia wa'dan 'alaina, sebagai janji atas kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami pasti akan melakukan. Ya. Dikatakan oleh Nasir As-Sa'di, sebagaimana kami pertama kali menciptakan manusia dan kami yang akan mengembalikan. Artinya kami yang memulai penciptaan mereka sebelumnya mereka tidak ada. Ya, sebelum Allah ciptakan. Demikian pula kami akan kembalikan mereka ba'da mautihim, setelah kematian mereka. Sehingga seorang remaja harus percaya, harus yakin adanya kehidupan setelah apa? Kematian. Dan itulah yang namanya mengimani yang pertama kepada hari akhir. Ya. Yang kedua yang harus diimani, ya, adalah mengimani tentang hisab wal jaza. Adanya hitungan amal dilihat oleh Allah Ta'ala dari amalan-amalan, wal jaza, dan adanya hitungan. Hitungan dari amalan-amalan yang sudah dilakukan, Allah akan membalas apa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik kebaikan atau kejelekan. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsaliha. Siapa saja yang datang menghadap Allah membawa satu hasanah, maka bagi Allah dilipatkan menjadi 10 kali lipatnya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Siapa yang datang membawa kejelekan, satu kejelekan, tidak dibalas kecuali seperti kejelekan itu. Naam, dan mereka tidak diadzolimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus diimani, bahwa ucapan kita, perbuatan kita, kalau sudah mulai balig, seorang remaja kalau sudah menginjak usia balig, kalau perempuan sudah mulai haid, ya, kalau laki-laki sudah pernah apa? Ihtilam misalnya. Ihtilam, bermimpi yang menjadikan sebab remaja tersebut wajib mandi di pagi harinya. Ihtilam. Ya, maka ketika dia sudah masuk pada usia balig, maka di saat itulah dia sudah mulai dicatat oleh malaikat ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, yaitu nanti akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai seorang remaja tidak mengetahui bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, sebab nanti akan ditanya oleh Allah, ya. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Fala naqussanna alaihim bi'ilmin wama kunna ghaibin. Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 6 sampai 7. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim. Pasti kami akan tanyakan kepada orang-orang yang telah kami utus kepada mereka rasul. Wala nas'alannal mursalin, dan kami juga akan tanya kepada para rasul yang telah Allah kirimkan kepada mereka. Wala naqussanna 'alaihim bi'ilmin, maka kami pun pasti akan menceritakan, ya, kepada mereka dengan dasar ilmu. Wa ma kunna ghaibin, dan tidak ada bagi kami perkara yang tidak terlihat, ya. semuanya bagi Allah tidak ada yang terlihat. Semuanya terlihat nampak jelas di hari kiamat nanti akan diperhitungkan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, jadilah remaja yang masuk di saat mulai dewasa, masuk balik dalam kondisi sudah siap mengikuti jalan-jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum nanti ditanya amalan dan ucapannya dalam kondisi dia tidak mengetahui kebaikan dan kejelekan. Kemudian yang ketiga, mengimani adanya jannah wan nar. Ya. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa di antara perkara yang perlu dipahami dan yang terkandung dalam beriman kepada hari akhir adanya jannah wan nar, surga dan neraka. Jannah tempat yang Allah Ta'ala akan membalas orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya, yang mau menunaikan kewajibannya, mau taat tunduk kepada Allah dan Rasulnya dengan ikhlas, mengikuti sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendapatkan balasan jannah. Jannah yang kata Nabi, ma la ainun ra'at, kenikmatannya itu mata belum pernah melihat. Kalau remaja pernah melihat alam, pegunungan yang indah, ya, di sana ada air terjunnya, ya, ada apa namanya, tempat yang kalau duduk di situ rasanya apa? Nyaman, Ustaz. Nyaman, damai begitu ya. Itu keindahan dunia, dan nanti di jannah ada pemandangan yang mata belum pernah apa? Belum pernah melihat. Melihat. Luar biasa keindahannya. Wala udhunun sami'at, telinga belum pernah mendengar. Kadang orang mendengarkan alunan namanya suara gemericiknya air, rasa apa namanya, syahdu ya. Iya. Kalau remaja senangnya mungkin dengerin suara apa mungkin? Musik ya. Musik ya. Mungkin terasa apa, nikmat begitu ya. Padahal itu kadang menjadikan hati apa, lalai ya. Karena iya, kebanyakan melalaikan ya. Iya, melalaikan. Iya, melalaikan dari zikir kepada Allah. Maka di akhirat nanti akan Allah berikan di akhirat di jannah kenikmatan yang telinga belum pernah mendengar. Wala khatarun ala qalbin basar. Hati pun belum pernah terpetik membayangkan tentang kenikmatan yang ada itu. Wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah menceritakan dalam surat As-Sajdah, maka jiwa itu tidak mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka. Min qurrati a'yun, dari penyejuk mata. Balasan nikmat jannah yang mengenakkan kalau dipandang oleh mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang mereka lakukan. Maka sadarlah bahwa kenikmatan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih menyenangkan daripada kenikmatan apa? Dunia. Kenikmatan dunia kadang kalau sudah sampai puncaknya bosan ya. Bosan ya. Bosan. Sering makan ikan lama-lama bosan juga. Iya, lama-lama udah doyan. Alergi malah. Kalau di jannah enggak ada istilah alergi ya. Enggak ada, Ustaz. Ya, sampai enggak ada orang itu buang air besar, tidak ada buang air kecil ya. Apa yang dimakan jadi keringat dan keringatnya berbau wangi seperti misi. Kalau kita makan petai baunya kecut kan ya. Itu saja. Ini tidak secap ya. Nah, di sini masya Allah kenikmatan jannah jauh lebih hebat. Oleh karena itu pemuda yang mustaqim adalah pemuda yang beriman tentang adanya hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang perlu diimani bagi seorang pemuda tentang iman kepada hari akhir adalah mengimani tentang adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Siksa dan nikmat kubur. Jadi siksa dan nikmat kubur itu ada. Dan ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ghafir 46. Ya. menceritakan bagaimana nasibnya Fir'aun. Fir'aun yang menentang, tidak mau taat dan tunduk kepada Nabi Musa alaihissalam, bermaksiat kepada Nabi Musa alaihissalam, tidak mau diajak beribadah kepada Allah. Maka disebutkan dalam surat Khafir 46, An-naru yu'raduna 'alaiha quduwa wa 'ashiya. An-naru, neraka, ditampakkan, dihadapkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, quduwa wa 'ashiya, di waktu pagi dan sore. Wa yauma taqumu sa'ah adkhilu 'ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari kiamat nanti Allah katakan kepada mereka, wahai Fir'aun dan para bala tentaranya, masuklah kalian ke dalam siksa yang lebih berat. Diambil faedah oleh para ulama, ya, bahwasanya siksa neraka jauh lebih berat dibandingkan siksa kubur, ya. Sehingga Fir'aun, mereka, dia dan bala tentaranya, pagi dan sore itu, kata Imam Qotadah, sobahan wa masaan ma baqiyatid dunya. Selama masih ada dunia, pagi dan sore, siksa itu dihadapkan kepada Fir'aun pagi dan sore. Bagaimana ini? Eh? Nasib malang karena sebab dulu sombong kepada Allah Ta'ala dan sombong kepada Nabi-Nya Allah dan Rasul-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang pemuda harus membekali diri, ya, sebelum dia menghadap Allah, karena yang namanya kematian itu tidak memandang tua atau muda. Kalau sudah jadwalnya apa? Mati, ya, apa? Tidak bisa maju dan mundur. Nah, ya, sudah pokoknya sudah habis. Walaupun satu detik, Ustaz, ya? Iya, walaupun satu detik tidak bisa diundur-undur. Walaupun masih muda, ya bisa juga mati, ya. Iya, Ustaz. Oleh karena itu, harus mempersiapkan diri di hadapan Allah dengan bekal yang cukup. Karena kehidupan akhirat itu kehidupan yang abadi, ya. Kemudian, yang berikutnya, itu kurang lebih bagian yang penting harus diimani di dalam beriman kepada hari akhir. Yang ke-12, syababun mustaqim adalah syababun yu'minu bil qadar. Seorang pemuda atau remaja yang mengimani dengan takdir Allah. Ya. Mengimani dengan takdir-takdir Allah, baik khairihi wa syarrihi, baik takdir yang baik, ya, yaitu merupakan khair atau perkara yang syar. Ini harus diimani oleh setiap muslim, ya. Sehingga mengimani kepada takdir, takdir Allah yang Allah Ta'ala telah menakdirkan kepada makhluk-makhluknya. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Qamar 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan qadar, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang terjadi di saat sekarang, di masa yang lalu, dan yang akan datang, itu sesungguhnya Allah telah menciptakan sesuai dengan takdirnya. Bahkan disebutkan di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan tentang kondisi manusia sebelum lahir. Ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Salah seorang di antara kalian sesungguhnya dikumpulkan di dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah, setetes air mani yang bercampur, ya. Kemudian setelah itu 40 hari berikutnya summa yakunu alaqah misla dzalik, summa yakunu mudkhah misla dzalik. Kemudian summa yursalu ilaihil malak, setetes air mani ya, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging. Kemudian setelah itu ditiup oleh Allah malaikat. Malaikat meniupkan roh, fayanfakhu fihi roh, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan disuruh mencatat 4 kalimat. Yang pertama rezekinya, wa ajalihi kematiannya, wa amalihi dan amalannya. Saqiyun au sa'id, bahagia atau sengsara. Sehingga ini hadis menunjukkan bahwa setiap manusia yang lahir itu sudah membawa catatan apa? Takdirnya. Ini yang harus diimani. Dan yang lebih penting bagi seorang remaja, jangan beranggapan kalau iman kepada takdir berarti tidak boleh berusaha. Ya, keliru Ustaznya. Hah? Keliru. Nanti jadi dia akan ongkang-ongkangan ya. Oh, iya, ongkang-ongkang. Kalau sudah takdirnya jadi orang kaya, sudah ada kaya. Jadi nanti takdirnya jadi orang sukses juga sukses, enggak usah usaha. Nah, enggak begitu ya. Sebagaimana kita tidak boleh apa istilahnya mengiktikal dengan takdir, menyandarkan dengan takdir. Yang pertama, kita tidak tahu takdir kita. Ya. Apakah kita tahu nasib kita, ajalnya berapa tahun umurnya? Enggak tahu Ustaz ya. Enggak tahu. Ibu kita tahu enggak? Enggak tahu juga. Enggak tahu juga. Padahal dia yang melahirkan kita ya. Iya. Nah, kalau kita sendiri tidak tahu rahasia Allah tadi, kenapa kita berserah diri tanpa berusaha? Jadi jangan dianggap iman kepada takdir berarti merasa dipaksa dengan apa? Takdirnya Allah. Tidak. Takdir itu kata ulama adalah sirrun min asrarillah. Rahasia dari rahasia Allah yang harus diimani. Suatu saat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Suraqah bin Malik ibni Jubsam. Dia ketika mendengar bahwa manusia itu sudah dicatat takdirnya oleh Allah, ya. Nasibnya sudah ditentukan oleh Allah. Maka Suraqah menanyakan, afalana da'ul amal? Apa kita meninggalkan amal saja? Tidak usah apa? Tidak usah beramal. Tidak usah berikhtiar, berusaha. Ya? Apa kita sudah kita pasrah saja dengan ketentuan Allah yang sudah dicatat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun? Kataballahul maqadir. Kataballahu maqadir khalaik qabla ayyakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Hadis Muslim. Allah telah mencatat takdir-takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Hadis Muslim dalam Kitabul Qadar. Bukan berarti mengimani dengan takdir itu kita tidak berikhtiar. Maka Suraqah bin Malik dinasihati oleh Nabi, i'malu fakullun muyassirun lima khuliqolah. I'malu, beramalah kalian, berusahalah kalian, maka masing-masing akan dimudahkan oleh Allah dengan apa yang Allah telah ciptakan. Ya, jangan berputus asa. Jangan mudah menyerah. Ya, apalagi masih saat muda ya. Di saat dia bisa berusaha untuk menentukan nasib dirinya. Dia mau milih jadi orang baik atau mau milih jadi pemuda yang jelek. Itu bisa milih apa tidak? Bisa. Bisa. Bisa. Ya. Jangan sampai, aduh saya jadi orang gelandangan kayak gini, lantang, lantung, anu sudah takdir. Ya. Padahal dia bisa memilih jalan yang tidak seperti itu ya. Nah, itu digambarkan oleh Syekh Utsaimin. Kalau di depan kita ada dua jalan. Jalan yang pertama berbatu, ya naik turun, susah dijak ditempuh. di depan kita juga ada jalan yang lurus, halus, ya. Kalau disuruh memilih, milih yang mana? Yang halus, Ustaz, ya. Halus, yang lurus, ya. Bukan milih yang udah kepenak jalannya. Iya, karena kita masih waras, Ustaz, ya. Jadi kalau ada enak. Orang suruh berpikir dan memilih, mesti memilih jalan yang kepenak, ya. Iya, Ustaz. Nah, kalau di depan kita ada jalan surga, ada jalan yang bisa menghantarkan kemana? Ke neraka. Kira-kira milih yang mana? Ya, tanpa ragu-ragu memilih yang surga. Nah, ya. Itu tepat pilihannya. Jadi tidak boleh kemudian nanti kita barakallahu fikum, atau kita sekarang berbuat kejelekan dengan dalil apa? Takdir. Takdir Allah. Aduh, Pak Ustaz, saya ini sudah jadi pemuda, apa ini sudah amburadul ini, sudah takdirnya Allah kayaknya loh. Dari mana kamu tahu, ya? Bahkan Nabi mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Sesungguhnya ada seorang di antara kalian beramal, berbuat, bertindak kejahatan-kejahatan yang itu bisa menjadi penghuni neraka kalau mati tidak bertobat. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', antara dia dengan neraka tinggal sejengkal. Ternyata apa? Fayasbiqu alaihi alkitabu, catatan takdir mendahului dia di akhir hayatnya dia. Fayakmalu bi amali ahlil jannah, ternyata bertobat, berganti haluan, jadi pemuda yang apa namanya, beramal dengan amalan ahlul jannah. Yang tadinya lantang lantung sekarang apa? Rajin ke masjid, ya. Yang tadinya tidak pernah dengerin taklim, kajian, sekarang apa? Nongkrongnya di mana? Masjid. Di, ya, bukan masjid. Nongkrong berarti ya. Kalau dia nongkrongnya di jalan-jalan gitu, sekarang duduk rajin di waktu di masjid, mengikuti taklim, nasihat. Bertobat dari kesalahan masa lalunya. Maka ini bisa menjadi sebab fayat khuluha. Karena dia mau menempuh jalan jannah, dan Allah memang menghendaki orang itu mendapatkan kebaikan sehingga dia pun masuk jannah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Qadar. Jadi tidak ada istilah sudah kadung. Apa itu sudah kadung? Kebanjur saja. Kebanjur lah. Saya sudah ketanggung ini. Teman-teman saya pemuda yang seperti ini, saya kalian sudah takdir loh hidup seperti ini. Itu bukanlah alasan, ya. Karena Allah sudah menentukan jalan kebaikan dan kita disuruh untuk mengikutinya, bukan mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga sababun mustaqim, pemuda yang istiqomah adalah pemuda yang beriman dengan takdir. Beriman kepada takdir, ada beberapa hal yang perlu diimani. Yang pertama, mengimani tentang catatan Allah atau tentang ilmunya Allah terhadap segala sesuatu. Ya. Karena Allah mengetahui segala urusan hamba. Ya. Yang kedua, mengimani dengan apa yang Allah telah catat di dalam Lauhul Mahfudz. Dalam Lauhul Mahfudz. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard? Tidaklah kamu ketahui bahwa Allah itu mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab. Karena yang seperti itu ada di dalam catatannya Allah. Kemudian yang ketiga, mengimani dengan seluruh kejadian-kejadian. Tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Amin. Mengimani dengan seluruh kejadian-kejadian. Mengimani dengan seluruh kejadian, dengan makhluk-makhluknya. Sesungguhnya hal itu tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Iya. Jadi yang menentukan itu Allah. Sekalipun kita berusaha, namun yang menentukan akhir siapa? Allah. Iya. Allah yang menentukan nasib akhir dari seorang hamba. Iya. Kemudian yang ketiga, mengimani dengan seluruh kejadian makhluk-makhluknya itu adalah makhluqatun lillah. Itu merupakan makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menciptakan segala sesuatu dan telah menentukan takdirnya. Wa khalaqa kulla syai'in fa qaddarahu taqdira. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah telah menentukan ketentuannya. Ya. Bahkan Allah katakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat Shafat 96. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ya. Oleh karena itu Allah yang menentukan, ya, dan Allah yang telah mencatat takdir-takdir kita, maka kita harus berusaha bersungguh-sungguh memohon kepada Allah dengan berdoa, berikhtiar, ya, merubah keadaan diri kita agar berada di atas jalan yang lurus. Ya. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi dan bertakwa dan membenarkan kebaikan, kami mudahkan jalan yang menuju kebaikan. Itulah hal yang perlu dipahami bagi seorang pemuda, mengimani dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini poin yang ke-12 daripada mengimani terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Segala salah dan kurang kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.